السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini atau malam ini, malam Kamis 14 Zulqa'dah 1437 Hijriah, kita duduk bersama kembali di dalam kajian rutin membaca kitab Tauhid yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang ulia, kita berdoa, Allahumma bi'ilmikal ghaib wa qudratika alal khalq أحينا ما كانت الحياة خيرا لنا وتوفنا ما كانت الوفاة خيرا لنا. Ya Allah, dengan ilmumu yang gaib dan dengan kuasamu terhadap seluruh makhluk, hidupkanlah, berikanlah kami kehidupan jika kehidupan itu baik bagi kami, dan wafatkanlah kami jika kematian itu baik bagi kami. Allahumma inna nas'aluka na'iman la yanfad. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepada Engkau kenikmatan di dalam surga yang tidak akan pernah habis. Amin ya rabbal alamin. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mulai malam ini kita membaca bab yang baru yang disebutkan oleh penulis Al-Syeikh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala. Beliau menyebutkan babu ma jaa fil nushrah, bab tentang nushrah, bab tentang nushrah. Di sini penulis rahimahullahu taala setelah menyebutkan hukum sihir, hukum ramal, dan hal-hal yang berkaitan dengan sihir dan ramal, maka beliau menyebutkan tentang nushrah. Kenapa? Karena nushrah terkadang datang dari syaitan, sebagaimana sihir dan ramalan juga dari syaitan. Dan di sini lihat penulis menyebutkan babu ma jaa fin nushrah, bab tentang nushrah. Beliau tidak menyebutkan tentang hukum nushrah. Beliau menyebutkan, berbeda dengan bab tentang hukum sihir, bab tentang hukum memakai jimat. Beliau menyebutkan kata-kata kesyirikan. Misalkan di dalam hukum memakai jimat, beliau menyebutkan bahwasanya minasyirki at-tamai, termasuk dari kesyirikan adalah memakai jimat, kemudian penangkal dan semisalnya. Tetapi beliau tidak menyebutkan di sini tentang nusyrah, cuma menyebutkan babu maja'a fin nusyrah, bab tentang nusyrah, menunjukkan bahwa ini penting, menunjukkan bahwa nusyrah itu ada dua macam. Ada nusyrah yang berupa ruqyah syar'iyyah, yaitu mengeluarkan pengaruh jin atau sihir dengan bacaan-bacaan dan ruqyah-ruqyah yang sesuai dengan syariat Islam. Ada yang disebut dengan nusyrah yang diharamkan karena menggunakan bantuan jin. Makanya beliau menyebutkan sekali lagi di sini babu maja'a fin nusyrah, bab 27 tentang nusyrah, yaitu ada hukumnya nusyrah yang berkaitan dengan kesyirikan. Ada nusyrah yang diperbolehkan sebagaimana yang akan kita baca kelak insyaallah taala. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ingin membaca dulu beberapa perkataan para ulama tentang pengertian nusyrah. Perhatikan baik-baik pengertian nusyrah. Disebutkan oleh Abu Sa'adat Ibnu Al-Athir rahimahullahu taala, "An-nusyrah darbun minal ilaji war-ruqyah." Nusyrah adalah bagian atau praktek contoh dari pengobatan dan juga ruqyah. Ini salah satu pengertian nusyrah yang disebutkan oleh para ulama. Pengertian nusyrah adalah praktek dari pengobatan atau ruqyah. Yu'alaju bihi man kana yudhannu anna bihi massan minal jin. Yang dilakukan untuk mengobati orang yang terkena pengaruh jin. Jadi nusyrah lebih identik dengan kesurupan jin, yaitu mengobati orang yang sedang kesurupan jin. Bisa dikatakan nusyrah adalah praktek pengobatan untuk orang yang kesurupan jin. Kenapa dinamakan nusyrah? Abu Sa'adat rahimahullah mengatakan, li'annahu yunsharu biha anhu ma khamarahu min adda au yukshifu wa yuzal. Artinya, kenapa dinamakan nusyrah? Secara bahasa nusyrah itu artinya terpencar. Karena dengan pengobatan ini, akhirnya penyakit yang ada di dalam tubuh dihilangkan, dipancarkan, ataupun diobati. Makanya pengobatan dari pengaruh jin dan sihir disebut dengan nusyrah, karena menghilangkan, mengobati, memancarkan pengaruh-pengaruh sihir tersebut atau jin tersebut di dalam tubuh manusia. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beda lagi pengertian yang disebutkan oleh Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Beliau mengatakan an-nusyrah min as-sihr wa qad nashartu anhu tansyiran. Nusyrah adalah bagian dari sihir. Di sini lihat terletak perbedaan antara pengertian Abu Sa'adat dengan Al-Hasan Al-Basri. Abu Sa'adat rahimahullah, beliau mengertikan ataupun mendefinisikan nusyrah adalah pengobatan bagi orang yang terkena jin. Sedangkan Al-Hasan Al-Basri langsung memvonis nusyrah adalah pengobatan yang termasuk dari sihir. Pengobatan yang termasuk dari sihir. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat pendapat yang lain yang disebutkan oleh Imam Ibnu Al-Jauzi tentang pengertian nusyrah rahimahullahu taala. Beliau mengatakan an-nusyrah halus sihr anil mashur. wala yakadu yaqdiru alaihi illa man ya'rifu as-sihra. Lihat, perhatikan baik-baik, nusyrah adalah membuka pengaruh sihir dari orang yang terkena sihir. Dan lihat, beliau mengatakan hampir tidak ada yang mengetahui nusyrah ini kecuali yang mengenal hakikat sihir. Saya bertanya kepada bapak ibu sekalian, berarti pendapat Ibnul Jauzi hampir sama dengan pendapat siapa? Al-Hasan Al-Basri. An-nusyrah minas sihir. Beliau mengatakan, perhatikan, an-nusyratu halus sihri anil mas'hur. Nusyrah adalah membuka pengaruh sihir dari orang yang terkena sihir. Dan beliau mengatakan, tidak ada yang mengetahui praktek nusyrah kecuali orang-orang yang mengetahui praktek sihir. Makanya hampir sama pengertian yang disebutkan oleh Ibnul Jauzi dengan Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Taib. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, intinya terjadi perbedaan di antara para ulama sebagaimana yang kita akan baca nanti. Ibnu Musayyib rahimahullah, seorang tabi'i, mengatakan nusyrah boleh jika ada islah, jika ada perbaikan yang diharapkan dari nusyrah tersebut. Sedangkan Abdullah bin Mas'ud, Imam Ahmad, dan hampir semua ulama-ulama yang terkenal dengan akidah mengharamkannya berdasarkan hadis yang akan kita baca kelak. Para ikhwah, kalau sudah begitu sudah dipahami ya, bahwa nusyrah adalah melepaskan pengaruh sihir dari orang yang terkena sihir. Nah, kemudian terjadi berkhilaf di antara ulama. Ada yang mengatakan nusyrah benar-benar sihir, hakikat sihir adalah nusyrah. Ada yang mengatakan tidak semua nusyrah sihir. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita baca sekarang apa yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu ta'ala. Penulis rahimahullahu ta'ala mengatakan, وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل عن النشرة فقال هي من عمل الشيطان. رواه أحمد بسند جيد وأبو داود. وقال سئل أحمد عنها فقال ابن مسعود رضي الله عنه يكره هذا كله. Radikan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Penulis mengatakan Jabir radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang nusyrah, beliau menjawab hal ini termasuk perbuatan setan. Hadis riwayat Imam Ahmad dengan sanad jayyid, dan riwayat Abu Daud, Imam Ahmad ketika ditanya tentang nusyrah, beliau menjawab Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, beliau menjawab Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu membenci itu semuanya. Ini adalah hadis yang pertama yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu ta'ala. Sebagaimana yang sudah kita lalui cara kita belajar buku ini, yaitu kita akan mempelajari biografi perawi yang meriwayatkan hadis ini. Di sini disebutkan Jabir. Jabir yang dimaksud adalah Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Beliau dan bapak beliau adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau termasuk minal mukthirina fi riwayatil hadis. Beliau termasuk dari orang yang banyak meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama, beliau nomor ke-6 dari sahabat yang banyak meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan sering sudah kita lewati dari Jabir radhiyallahu anhu, sahabat yang terkenal ini, dan beliau termasuk mufti Madinah, ahli fatwa kota Madinah. Beliau termasuk daripada mufti Madinah, ahli fatwanya kota Madinah. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, poin kedua dari hadis ini adalah penjelasan tentang hadis ini. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang nusrah, beliau menjawab, "Hiya min amali syaitan." Hal itu termasuk perbuatan syaitan. Perhatikan kata-kata su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anin nusrah. Di situ ada alif lam. Perhatikan ya. Lihat buku Anda, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anin nusrah. Lihat di sini ada alif lam. Para ulama membicarakan ini. Para ulama mengatakan alif lam di sini adalah alif lam lil ahad. Artinya untuk sebuah kenangan. Alif lam yang menunjukkan untuk sebuah perbuatan yang sudah terkenal, sudah terkenang, sudah diketahui, sudah maklum adanya, yaitu perbuatan nusrah yang dilakukan oleh Arab jahiliyah. Kalau kita sudah berbicara tentang Arab jahiliyah, maka berarti nusrahnya tidak keluar dari apa? Sihir, kesyirikan. Ini disebutkan oleh para ulama rahimahullahu taala ketika menjelaskan tentang bahwa an-nusrah, lihat di situ ada alif lam. Ya, ada alif lam. Alif lam menunjukkan kepada sebuah perbuatan yang sudah dikenal, sudah dilakukan, sudah menjadi maklum di tengah masyarakat pada waktu itu. Dan yang sudah dikenal adalah al-ma'hudah allati kana ahlul jahiliyati yasna'unaha. Yang sudah terkenal, yang sudah dilakukan oleh ahlul jahiliyah. Para orang-orang kaum jahiliyah yang sering mengerjakannya. Makanya Rasulullah SAW menjawab, faqala hiya min amali syaitan. Dia adalah perbuatan dari perbuatan syaitan. Berarti di sini kita pahami, Rasulullah SAW mengharamkan perbuatan nusrah. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mengatakan nusrah adalah perbuatan syaitan. Baik, kalau ada orang yang bertanya lebih detail lagi, atau bahasa kasarnya ngeyel orangnya, Ustaz, Rasulullah SAW kan cuma mengatakan itu perbuatan syaitan. Dari mana Anda tahu itu diharamkan? Maka kita katakan bahwa di dalam Al-Quran ada beberapa ayat dalam berbagai macam jenis menyebutkan bahwa kita dilarang untuk mengikuti langkah-langkah syaitan. Yang langkah-langkah itu adalah perbuatannya. Itu satu. Yang kedua, di dalam ayat Al-Quran, jenis yang lain kita dilarang untuk melakukan perbuatan syaitan, yaitu ketika Rasulullah sallallahu alaihi, ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang khamar, judi, kemudian mengundi nasib, kemudian menyediakan sesaji untuk berhala, Rasulullah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya itu adalah perbuatan syaitan, rijsun min amali syaitan. Perbuatan buruk dari perbuatan syaitan. Dan perbuatan syaitan tidak terkenal kecuali dengan keburukannya. Nah, ini perlu digarisbawahi, Bapak Ibu Saudara-saudari. Apa Ustaz yang digarisbawahi? Bingung dari tadi banyak sekali. Yang pertama itu, yang saya catat. Alif lam menunjukkan kepada alif lam perbuatan yang sudah terkenal. Jadi para ikhwah, saya ngajar di Martapura, Ma'had Bakkah. Di situ ada tadribu du'at, kaderisasi da'i. Saya sering mengatakan kepada mereka, calon-calon ustadz itu. Mereka, saya katakan, kita ini ketika belajar ilmu agama, banyak pahalanya. Dari sisi mana? Satu, kita baca, belajar baca dulu. Yang kedua, kita terjemahkan apa yang dibaca. Yang ketiga, kita terangkan apa yang sudah kita terjemahkan. Yang keempat, baru kita mengambil hukum-hukumnya. Orang Arab mungkin enggak melakukan itu, karena dia sudah bisa baca. Dia sudah paham. Dua langkah di depan kita. Tinggal dia butuh penjelasan, kemudian hukum yang bisa diambil dari penjelasan tersebut. Maka para ikhwah, ihtisab dalam menuntut ilmu. Wallahi banyak pahalanya. Ya. Bahkan Imam Ahmad rahimahullahu taala mengatakan, "An-nasu ahwaju ilal ilm ashaddu min hajatin ila ta'ami wasyarah. Manusia lebih membutuhkan kepada ilmu dibandingkan kebutuhan mereka kepada makan dan minum. Imam Al-Qayyim menjelaskan kenapa demikian. Karena seorang yang makan dan minum, dia hanya sehari semalam 2-3 kali saja. Ini bagi manusia normal ya. Ada yang menambah-nambah ya. Pagi makan, jam 10 kena makan pulang. Pas ditakoni makan apa pian ni? Nang madar nang di ya. Karena malam jam 12 makan pulang jadi. Ini pada ikhwan yang dirahmati Allah. Normalnya 2-3 kali. Bahkan Rasulullah SAW bersabda untuk sebuah makan, hasbul adami luqaimatun yuqimna sulbahu fa in ghalabatil adamiya nafsuhu fa thuluthun li ta'am wa thuluthun li syarab wa thuluthun lin nafas. Cukup anak Adam beberapa suapan yang dengannya dia menegakkan punggungnya untuk kembali hidup, untuk kembali beribadah, mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau hawa nafsunya mengalahkannya, maka mungkin sepertiga untuk makannya, sepertiga untuk minumnya, sepertiga untuk bernafasnya. Kemudian di akhir hadis yang saya baca, barusan bacakan tadi, beliau menyebutkan wala yamla'u fahu bin Adam illa turab. Tidak ada yang mengisi mulut anak Adam nantinya kecuali cuma tanah. Ini harus diingat baik-baik. Dan begitulah selalu seorang muslim harus terus mengingat bahwa konsep hidup dia adalah bagaimana dia selamat setelah kehidupan, setelah kematian. Itu harus dia ingat. Segala macam problematika kehidupan yang dia dapatkan di dunia ini, dia berpindah-pindah tempat, dia berpindah-pindah istri, enggak ya, berpindah-pindah rumah, enggak. Segala macam permasalahan kehidupan dia, tujuannya cuma satu, bagaimana bisa selamat setelah kematian. Ingat itu baik-baik ya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan Bapak Ibu, itu yang pertama yang tulis, yaitu al menunjukkan kepada perbuatan yang telah dikenal oleh Arab jahiliyah. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan dia adalah perbuatan syaitan, karena perbuatan jahiliyah tidak lepas daripada kesyirikan, permintaan minta kepada jin, meminta menjadikan berhala sebagai perantara antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala dan semisalnya. Kemudian yang perlu ditulis di dalam hadis ini adalah yaitu hiya min amali syaitan, dia perbuatan syaitan. Lihat kata-kata hal itu termasuk perbuatan setan. Ini menunjukkan kepada keharaman. Catat itu. Termasuk perbuatan setan menunjukkan kepada keharaman. Dari sisi mana? Dari dua sisi. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an mengharamkan kita dan melarang kita, dan al-aslu fi nahyi lit-tahrim. Asal hukum pengharaman menunjukkan kepada pelarangan, menunjukkan kepada keharaman. Melarang dan mengharamkan kita untuk mengikuti langkah-langkah syaitan, dan itu banyak sekali disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Di antaranya dalam surah Al-Baqarah ayat 168. Al-Baqarah 208. Al-An'am 142. An-Nur 21. Semuanya melarang dan mengharamkan kita mengikuti langkah-langkah syaitan. Dan langkah-langkah syaitan adalah perbuatan-perbuatan syaitan. Allah berfirman, la tattabi'u khutuwatis syaitan. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Sisi yang kedua, kenapa perbuatan syaitan menunjukkan kepada keharaman? Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa perbuatan syaitan adalah perbuatan kotor, buruk. Seluruh perbuatan syaitan adalah kotor dan buruk. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 90. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan. Wahai orang yang beriman, sesungguhnya khamar, minuman yang memabukkan, atau sesuatu yang memabukkan, tidak harus mesti minuman. Judi, ansab, yaitu mengundi nasib. Al-azlam, yaitu sesaji untuk berhala. Min amali syaitan, dari perbuatan syaitan. Rijisun, buruk dari perbuatan syaitan. Maka kita bisa ambil pelajaran ketika Rasulullah SAW bersabda, hal itu termasuk perbuatan syaitan diharamkan. Kenapa? Karena seluruh perbuatan syaitan adalah rijisun. Arti rijisun apa? Buruk, kotor, jelek. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hadis riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang jayyid. Imam Ahmad meriwayatkannya dalam kitab Al-Musnad dengan sanad yang jayyid, maksudnya adalah dengan mata rantai perawi yang baik. Sanad itu mata rantai perawi jayyid yang baik. Dan juga diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Imam Abu Daud meriwayatkan dalam kitabnya As-Sunan. Dan saya sering menyebutkan kenapa Imam Abu Daud kitabnya disebut As-Sunan. Siapa yang bisa menjawab? Karena di dalam kitab As-Sunan Abi Daud, hadis-hadisnya hanya yang berkaitan dengan fikih saja. Tidak ada sejarah, enggak ada tafsir. Ada, cek saja silahkan. Sunan Abi Daud, Sunan An-Nasai, Ibnu Majah. Adapun At-Tirmidzi, beliau menyebutkan tentang sejarah. Dia menyebutkan tentang tafsir. Makanya nama yang sebenarnya yang dimiliki oleh Sunan Tirmidzi adalah Jami'ut Tirmidzi. Ya, karena Jami' mencukup, mencakup seluruh bab-bab di dalam agama Islam. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian penulis mengatakan Imam Ahmad rahimahullah, Imam Ahmad salah satu imam yang terkenal, salah satu imam dari imam Ahlu Sunnah wal Jamaah, bahkan beliau mendapatkan gelar Imamu Ahlu Sunnah wal Jamaah, imamnya Ahlu Sunnah wal Jamaah, disebabkan karena keteguhan beliau memegang pendapat Ahlu Sunnah wal Jamaah. Ketika beliau menghadapi ujian, mendapatkan pemimpin yang berhaluan mendewakan akal, kaum Mu'tazilah, yang mengatakan Al-Quran makhluk, Al-Quran adalah makhluk, bukan kalamullah. Maka Imam Ahmad teguh sampai dipenjara, disiksa, dan akhirnya beliau mendapatkan pemimpin yang sesuai dengan keyakinan Ahlu Sunnati wal Jamaah. Makanya beliau disebut dengan Imamu Ahli Sunnati wal Jamaah. Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala Syaibani, beliau ditanya tentang Nusrah, beliau menjawab, Ibnu Mas'ud adalah sahabat Rasulullah. Nama aslinya sallallahu alaihi wasallam. Nama aslinya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu wa ardhah. Ibnu Mas'ud, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang ulama dari ulamanya para sahabat. Dan beliau urutan ke-8. Yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Urutan keberapa? Urutan ke-8. Yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau adalah seorang yang paling faham, atau salah satu yang paling paham tentang tafsir. Sebagaimana perkataan beliau, kalau seandainya aku mengetahui ada orang yang lebih paham tentang Al-Quran dibandingkan aku, maka perjalanan kepada orang tersebut membutuhkan waktu yang lama, niscaya aku akan datangi. Beliau mengatakan itu untuk menantang orang-orang yang mengatakan bahwasanya ada yang lebih paham dari beliau tentang tafsir-tafsir ayat Al-Quran. Dan ini diperbolehkan. Untuk apa, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Agar kaum muslimin, mereka bisa mengetahui siapa sebenarnya guru yang paling pantas untuk belajar dengannya. Untuk belajar dengannya. Ya, ini adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dan beliau, salah satu hadis yang terkenal dari beliau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu bertanya kepada para sahabatnya, "Lima tadhahakun? Kenapa kalian tertawa?" Kemudian para sahabat mengatakan sambil menunjuk Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang sedang naik pohon kurma, "Min syiqqati saqaih atau min hiddati saqaih." Wahai Rasulullah, kami tertawa karena melihat cekingnya, kurusnya betis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadis sahih, "Lahuma fil mizan athqalu min Uhud." Sungguh kedua betis tersebut di dalam timbangan di hari kiamat lebih berat dibandingkan gunung Uhud. Ini menunjukkan besarnya amalan yang dimiliki oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu wa ardhahu. Dan ini menunjukkan juga bahwa seorang manusia nanti di hari kiamat akan ditimbang, dan salah satu yang ditimbang adalah badannya. Bukan untuk mengetahui berapa pound, berapa kilonya, tetapi dengan badannya tersebut apakah dia gunakan untuk beramal atau tidak. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahu la ya'ti ar-rajulu as-saminul 'azim la yazinu 'indallahi janah ba'udhah." Sesungguhnya nanti di hari kiamat akan datang orang yang sangat gemuk besar, tetapi ditimbang di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak seberat, tidak lebih berat dibandingkan satu sayap nyamuk. Perhatikan yang lamak-lamak. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ukurannya bukan ukuran berat badan, tetapi ukurannya adalah beratnya iman dan kuatnya keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Silakan azan dulu. Ya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi kita berbicara tentang Abdullah bin Mas'ud. Jadi Imam Ahmad rahimahullah ketika ditanya tentang nusrah, beliau mengatakan Abdullah bin Mas'ud, Ibnu Mas'ud artinya panggilan anaknya Mas'ud radhiyallahu anhu. Dan nama aslinya adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu wa ardhah. Dan sudah saya sebutkan bahwasanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu terkenal dengan tafsirnya. Ada beberapa kejadian juga yang menarik tentang Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Yang pertama, yaitu beliau terkenal dengan ibunya juga. Makanya salah satu panggilan beliau Ibnu Ummi Abd. Ibnu Ummi Abd. Ibnu Ummi Abd. Ini panggilan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu wa ardhahu. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu disebutkan dalam beberapa buku biografi sejarah tentang beliau, kana rajulan nahifan qasiran shadidul udmah. Artinya, beliau adalah seorang yang lelaki yang kurus. Kemudian, mohon maaf, pendek, shadidul udmah. Artinya agak hitam kulitnya. Saya sering mengatakan bahwa surga tidak mengenal warna kulit. Surga tidak mengenal strata pendidikan. Surga tidak mengenal strata ekonomi. Surga mengenal iman dan amal. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu meskipun dalam keadaan seperti ini, beliau kedua kaki beliau afqalu fil mizan min Uhud, lebih berat di timbangan dibandingkan gunung Uhud. Gunung Uhud dari ujung kanan ke ujung kiri 8 kilo. Dari permukaan tanah sampai puncaknya sekitar 300 meter. Besar dan berat. Tetapi kedua betis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu lebih berat dibandingkan gunung Uhud di timbangan kelak pada hari kiamat. Dan kembali lagi saya ingatkan bahwa yang paling penting dalam konsep berpikir seorang muslim, bagaimana dia selamat setelah kematian dia, di kehidupan setelah kematian dia. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk hal yang menarik juga dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu adalah disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi di dalam kitab beliau Siyar A'lamin Nubala. Beliau mengatakan kana ma'dudan fi adkiya'il ulama. Beliau tergolong orang yang para ulama yang cerdas. Jadi ada alim yang memang alim tapi tidak cerdas. Ini ada alim yang cerdas, ulama yang cerdas. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menarik juga dari biografi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu adalah yaitu bagaimana beliau masuk Islam. Diceritakan dalam kitab Siyar Alamin Nubala, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq melewati Abdullah bin Mas'ud yang waktu itu masih sangat muda. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, ya gulam hal min laban, wahai gulam, adakah susu? Maksudnya adakah hewan yang bisa diperah kemudian aku minta susunya? Maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan, naam walakin ni mu'taman, iya betul, tetapi aku sekarang ini penjaga amanah atas kambing-kambing yang aku gembala ini, maka tidak bisa aku berikan seenaknya, harus izin dengan majikanku. Qala fahal min syatin lam yanza anha 'alaiha al-fah. Artinya, wahai hulam Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada beliau bahwasanya apakah ada kambing yang belum melahirkan? Artinya kambing ini masih sangat muda, tidak mungkin dia mempunyai susu. Maka fa'ataituhu bisyah, aku datangkan dengan kambing yang masih muda. Lalu Nabi Muhammad SAW memegang dar'aha, memegang puting dari susu kambing yang belum melahirkan tersebut, yang masih muda. Fanazala labanun fahalaba fi ina'in fashariba wasaqa Abu Bakrin. Maka turun keluarlah susu. Kemudian Nabi Muhammad SAW memerah susu tersebut dan meletakkan susu tersebut di sebuah tempat. Lalu beliau meminumnya dan meminumkan kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, ikhlas faqalas, berhenti, maka berhenti. Ini perkataan ikhlas ini yang diperhatikan oleh Abu Mas'ud. Kok bisa berhenti? Ya? Maka setelah itu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu datang kepada beliau, ya Rasulullah, alimni min hadzal qaul. Wahai Rasulullah, beritahukan mantra yang engkau sebutkan tadi. Ya? Maka beliau Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam famasaha ra'si, kata Abdullah bin Mas'ud, mengusap kepalaku. Wa qala yarhamukallah innaka ghulaymun mu'allam. Semoga Allah merahmati engkau. Sesungguhnya engkau adalah anak muda yang akan diberikan ilmu. Dan akhirnya benar, memang Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, akhadtu min fi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 70 suratan min al-Qur'an. Aku mengambil dari mulut Rasul sallallahu alaihi wasallam langsung 70 surat dari Al-Qur'an. Di sini pelajarannya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, bahwa al-hidayah biyadillah. Hidayah di tangan siapa? Allah. Man yahdihillah fala mudhillalah. Siapa yang diberikan oleh Allah hidayah, maka tidak akan ada yang bisa menyesatkannya. Makanya Abdullah bin Mas'ud disebutkan oleh para ulama biografi sejarah bahwa beliau orang yang ke-22 masuk Islam. Beliau adalah orang yang ke-22 22 masuk dalam agama Islam. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada perkataan-perkataan indah dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Man aradal akhirah adarra bid dunya." Ini pasti. Siapa yang ingin dia di akhirat selamat, pasti dunianya berbahaya. "Wa man arada dunya adarra bil akhirah." Siapa yang kehidupannya, dia ingin hanya kehidupan dunia, pasti akhiratnya berbahaya. "Wa ya qaum fa awarru bil fani lil baqi." Wahai kaumku, maka silakan berbahaya kalian untuk sesuatu yang hancur, tidak bisa dibawa, yaitu dunia, agar mendapatkan kebaikan yang baqi, terus menerus ada, tersisa, tidak pernah habis. Dan ini, perkataan ini membuat seseorang yang sekarang mungkin hadir di majlis ini, banyak permasalahan, banyak problematika kehidupan, ya. Mungkin yang hadir, saya tidak tahu, mungkin tidak ada, banyak yang hadir melihat ke depan tapi pikirannya kemana-mana. Ya, nanti bagaimana, nanti begini, dia ngatur strategi tapi matanya ke sana, ke saya. Ya, maka para ikhwah, ingat perkataan beliau, "Man aradal akhirah adarra bid dunya." Siapa yang menginginkan kehidupan akhirat, maka dia membahayakan kehidupan dunianya. Itu pasti, tidak bisa tidak. "Wa man arada dunya adarra bil akhirah." Siapa yang menginginkan hanya dunia, maka dia membahayakan kehidupan akhiratnya. Ada perkataan menarik para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang sahabat Rasulullah SAW menghadapi seorang raja, kalau tidak salah rajanya adalah Kisra, dia mengatakan, "Aslim taslam wa illa atika birijalin yuhibbuna al-mauta min al-hayah." Wahai fulan, wahai raja, masuk Islam engkau, engkau akan selamat. Kalau tidak, aku akan datangkan orang-orang yang lebih mencintai kematian dibandingkan kehidupannya. Para ikhwah, kenapa bisa seperti ini? Para ulama menjelaskan, kenapa orang-orang setelah zaman keemasan dari para sahabat, para tabi'in tabi'in, mereka begitu gigih untuk lebih suka mati dibandingkan hidup. Beda dengan orang-orang setelahnya, atau lebih tepatnya beda dengan kita-kita. Kenapa? Karena para ulama mengatakan, "Li'annahum ammarul akhirah wa kharrabad dunya wa kharrabud dunya." Wa nahnu ammarna ad-dunya wa kharrabna al-akhirah. Karena ulama salaf, mereka memakmurkan kehidupan mereka di akhirat. Meskipun di dunia mereka begitu bersahaja, bahkan tergolong orang yang tidak terlalu peduli dengan kehidupan dunianya. Sedangkan kita terlalu memakmurkan dunia dan menghancurkan akhirat kita. Makanya berbalik cara berpikir dan cita-citanya berbalik. Mereka lebih suka untuk mati agar bertemu kehidupan akhirat kelak. Beda dengan orang-orang yang hidup setelah zaman mereka, mereka membangun dunia semegah-meganya untuk menghancurkan akhirat mereka. Makanya mereka takut untuk kehidupan setelah kematian. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, lihat Anas bin Nadhr. Anas bin Nadhr ketika peperangan Uhud, maka beliau sambil makan kurma, beliau mengatakan, "Ini kurma habisnya kok lama sekali. Fa inni syamamtu raihatal jannah." Sungguh, demi memakan kurma ini, aku terlambat, ya, untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya aku telah mencium bau surga. Ya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, maka sekali lagi saya berpesan, mudah-mudahan tidak pernah bosan, dan mudah-mudahan saya tidak terlalu berlebihan dalam pesan ini. Cara berpikir seorang muslim, bagaimana dia selamat di kehidupan setelah kematian. Tidak ada yang akhir, tidak ada yang bisa kita bawa. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Abdullah bin Mas'ud juga terkenal dengan perkataannya yang menarik. Beliau mengatakan, lihat, perhatikan perkataan ini menarik. Ini meskipun menyimpang dari tema kita tidak mengapa, tetapi dan saya sengaja membaca kitab sambil memasukkan hal-hal yang memperbaiki hati kita. Lihat perkataan beliau, "Ma nadimtu ala syai, nadami ala yaumin ma nadimtu ala syai, nadami ala yaumin ghabat anhu syamsuhu wa naqasa fihi ajali wa lam yajid fihi amali." Aku tidak pernah menyesal terhadap sesuatu seperti penyesalanku terhadap suatu hari yang mataharinya terbenam, gharabat fihi syamsu. Mataharinya terbenam, berarti umurku berkurang dan amalku tidak bertambah. Makanya Pak, orang yang sudah mengkaji kajian ahlu sunnah bermanhaj salaf, mustahil dia duduk di warung kopi menghadangi truk lewat. Ada main tuh. Ya, mustahil. Dia bengong, mustahil. Dia main catur, mustahil. Dia main kartu, mustahil. Dia main musik. Kenapa? Karena dia tahu bahwa matahari akan terbit tenggelam, tidak ada yang bisa kompromi dengan matahari kecuali yang mencipta matahari. Dan setiap waktunya akan dimintai pertanggungjawaban. Sebagaimana perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Ma nadimtu 'ala yawm nadami ma nadimtu 'ala syai nadami 'ala yawmin gharabat fihi syamsu naqasa fihi ajali wa lam yazid fihi 'amali." Aku tidak pernah menyesal terhadap suatu hari, sesuatu yang hari itu terbenam mataharinya, berarti berkurang umurku, berkurang kesempatanku untuk beramal, dan tidak bertambah amalku. Perkataan beliau terakhir menarik juga. Beliau mengatakan, "Innal mu'mina yara dzambahu karajulin yaqa'u tahta jabal yakhafu an yaqa'a 'alayh, wa innal fajira yara dzunubahu kadzubabin yaqa'u 'ala anfihi fayaf'alu biyadayhi hakadha." Orang yang beriman, dia melihat satu dosanya, bukan berdosa-dosa, satu dosanya. Seperti seseorang yang di bawah kaki gunung, kemudian dia takut gunung tersebut akan menimpanya. Begitu sikap beriman, sikap orang beriman terhadap dosanya. Sedangkan orang yang banyak dosa, dia adalah seperti orang yang ditemploki lalat di hidungnya, kemudian dia kibas lalat tersebut dengan satu tangannya. Begitulah orang yang banyak dosa. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu meninggal pada tahun ke-32 Hijriah. Dan beliau meninggal di kota Madinah, dikuburkan di Baqi al-Gharqad. Abu Darda radhiyallahu anhu ketika mendengar kematian Abdullah bin Mas'ud, beliau mengatakan, "Ma taraka ba'dahu mithlah." Tidak ada sesuatu yang semisal dengan Abdullah bin Mas'ud sepeninggal beliau. Artinya dalam keilmuan, dalam kealiman, pengamalan, dan ketakwaan. Ini semua Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ketika ditanya tentang nusyrah, beliau mengatakan, membenci itu semuanya. Kita sudah mempelajari bahwa ketika mempelajari tentang bab memakai apa? Tamimah, ya, jimat, maka kita baca perkataan Abdullah bin Mas'ud. Salah satu pendapat beliau adalah beliau mengharamkan semua jenis tamimah, jimat, meskipun dari Al-Quran. Ada kalau Al-Quran yang halus-halus, ya, dipakai kalung, nah, Abdullah bin Mas'ud mengharamkannya, meskipun semuanya Al-Quran. Ada yang masih ingat sebabnya kenapa? Silahkan angkat tangan. Sebabnya, kenapa beliau melarang? Beliau melarang memakai jimat meskipun tulisannya ayat Al-Quran, meskipun tulisannya hadis-hadis Rasul, kemudian dilipat-lipat, dijadikan kalung, dijadikan jimat, dipakai. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu tetap mengharamkannya. Sebabnya kenapa? Sudah saya sebutkan dulu. Hah? Karena bisa menjadi sarana menghinakan Al-Quran. Yang pertama. Yang kedua, saya berikan clue dalam ilmu usul fikih. Karena saddun lidzari'ah. Apa artinya? Menutup, mencegah pintu kerusakan. Apa kerusakan yang ditimbulkan kalau memakai jimat meskipun dari Al-Quran halus? Hah? Kesyirikan dari sisi mana? Mungkin nanti akan memakai jimat-jimat yang lain. Jadi para ikhwan, bapak ibu, meskipun misal ada kawan laki-laki bekalung, itu cucok ngarannya. Laki-laki bekalung, ya? Kenapa pian bekalung? Ini kada kalung sembarangan, ini kalung Al-Qur'an. Al-Qur'an 30 juz, halusnya kalau pian baca, yang penting aku pakai. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, maka kita katakan padahal kan aja, ini menurut sahabat Nabi yang paling faham tentang ahli tafsir, yang paling faham tentang tafsir yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, haram. Kenapa? Sebabnya dua. Yang pertama tadi apa? Bisa menghinakan Al-Quran. Kok bisa? Kalau memakai menghinakan Al-Quran. Kenapa? Karena mungkin dibawa ke tempat-tempat kotor. Yang kedua, bisa menjadi sarana untuk memakai jimat yang lain. Dan subhanallah para ikhwan, sebagian kaum muslimin tertipu dengan sebagian orang. Saya pernah mendapati jimat tulisannya Arab, tapi Arab-Arab Melayu. Pas dibaca, apa tulisannya? Baca Al-Fatihah 7 kali tanpa nafas. Kawalah pian, kasih apa? 7 kali tanpa nafas, mati benarnya orang. Ini para ikhwan yang dirahmati Allah, jangan percaya dengan seperti itu. Maka Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu membenci itu semua. Taib. Kita baca sekarang hadis yang kedua yang dibawakan oleh penulis rahimahullahu taala. Penulis rahimahullah ta'ala berkata, wa fil Bukhari an Qatadah rahimahullah qultu li ibn al-Musayyib rahimahullah rajulun bihi tabbun aw yu'khadhu an imra'atihi aw yuhallu anhu aw yunshar qala la ba'sa bih innama yuriduna bihi al-islaha fa amma ma yanfa'u falam yunha anhu. Artinya diriwayatkan dalam Sahih Bukhari bahwa Qatadah rahimahullahu taala menuturkan, aku berkata kepada Ibnul Musayyab, seseorang yang terkena sihir atau diguna-gunai tidak dapat menggauli istrinya, apakah boleh disembuhkan dengan nusrah atau dengan cara lain? Ia menjawab, tidak apa-apa hukumnya, karena yang mereka inginkan hanyalah kebaikan dan menolak mudarat. Sedangkan sesuatu yang bermanfaat itu tidaklah dilarang. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ini perkataan Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Dan perkataan ini ataupun yang disebutkan oleh Imam Bukhari dalam bentuk mu'allak, artinya hadisnya tergantung, tidak ada sanadnya. Dan hadis ini dalam riwayat kitab lain dia disambungkan sanadnya. Jadi hadisnya sahih, tidak ada keraguan di dalamnya. Di sini disebutkan an Qatadah. Dari diriwayatkan dalam Sahih Bukhari bahwa Qatadah. Qatadah beliau bin Da'amah As-Sadusi. Nama lengkapnya Qatadah bin Da'amah As-Sadusi. Salah satu murid dari Abdullah bin Mas'ud, kemudian Anas bin Malik, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhum ajma'in. Qatadah bin Da'amah As-Sadusi Al-Basri, berasal dari kota Basrah. Dan beliau termasuk tabi'in yang paling kuat hafalannya. Dan beliau meninggal pada tahun 110-an Hijriah. 110-an Hijriah. Bahwa Qatadah menuturkan, aku berkata bertanya kepada Ibnul Musayyab. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Ibnul Musayyab nama aslinya adalah Sa'id Ibnul Musayyab. Nama asli dari Ibnul Musayyab adalah Sa'id Ibnul Musayyab. Dan beliau juga seorang yang terkenal dengan hafalannya. Dan beliau adalah seorang tabi'i. Dan tabi'i yang terkenal, Sa'id Ibnul Musayyab. Bahkan beliau alimnya kota Madinah di zamannya. Beliau meninggal pada tahun 94 Hijriah. Ada cerita menarik tentang Sa'id Ibnul Musayyab. Ada dua cerita saya ingin sebutkan. Yang pertama, disebutkan cerita di dalam kitab Sifatul Safwa dan yang lainnya, bahwa Sa'id Ibnul Musayyab, para ulama bisa mengatakan Sa'id Ibnul Musayyab bisa Ibnul Musayyib, tapi yang lebih dikenal dengan Musayyab, Sa'id bin Musayyab. Suatu ketika beliau melihat seseorang habis azan subuh sholat dua rakaat salam, dua rakaat salam, dua rakaat salam, terus seperti itu. Kemudian Sa'id bin Musayyab mengatakan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla ba'da adzanil fajri raka'atain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat setelah salat adzan subuh cuma dua rakaat. Kenapa kamu menambah-nambah? Nah, ini menjadi perhatian bagi kita bahwa setelah adzan subuh tidak ada salat kecuali dua rakaat yang disebut dengan salat sunnah fajar atau salat sunnah subuh, qabliyah subuh. Rasulullah SAW bersabda, "Raka'atul fajri khairun min ad-dunya wa fiha." Dua rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa salat dua rakaat sebelum subuh, baik hadaran wala ma taraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raka'atul fajri hadaran wala safaran." Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan sholat dua rakaat sebelum subuh, baik keadaan safar ataupun keadaan mukim. Disebutkan oleh Al-Hafidh Ibn Hajar Asqalani rahimahullah ta'ala dari riwayat Aisyah. Ini semestinya setelah adzan subuh cuma dua rakaat setelah sholat subuh. Dua rakaat sebelum subuh. Orang ini menambah, menambah, menambah. Diperingatkan oleh Sa'id bin Musayyab, orang ini mengatakan, "Ayu'adzibunillahu ala salah." Apakah Allah subhanahu wa ta'ala menyiksaku karena aku sholat? Maka Sa'id bin Musayyab mengatakan, "La, la yu'adzibuka ala salah, walakin yu'adzibuka ala khilafis sunnah." Tidak, Allah tidak menyiksamu karena kamu sholat, karena dia sedang beribadah. Tapi Allah menyiksamu karena kamu menyelisihi sunnah. Di sini kita ambil pelajaran, salah satu metode para ulama salaf dalam perihal sunnah adalah sangat teliti dalam mengerjakan sunnah. Bahkan ada athar yang berbunyi, yaitu perkataan ulama salaf yang mengatakan, kalau seandainya kamu bisa menggaruk kepalamu sesuai dengan sunnah, faf'al. Menggaruk kepala. Kalau ada riwayatnya, bagaimana tata cara menggaruk kepala sesuai dengan sunnah, maka lakukanlah. Ini mereka, ketelitian mereka dalam mengerjakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cerita yang kedua, Sa'id bin Musayyab rahimahullah ta'ala pernah melihat seseorang memukuli bapaknya di sebuah tempat. Waktu itu Sa'id bin Musayyab rahimahullah, disebutkan dalam kitab Sifatul Safwa, mengatakan kepada anak tersebut, jangan pukul, ini adalah sebuah kedurhakan kepada bapakmu. Malah yang menjawab bapaknya, "Dahu fa inni darabtu walidi fi hadzal makan." Biarkan, sesungguhnya aku telah memukul kedua orang tuaku, bapakku, di tempat ini. Al jazaa' min jinsil amal. Pahala, ganjaran sesuai dengan jenis amal. Yang pernah memukul bapaknya, anaknya akan memukulnya nanti. Yang tidak berbakti kepada orang tuanya, jangan berharap anaknya berbakti kepada dia. Dan para ikhwah, anak merekam apa yang dilakukan oleh bapaknya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Dzurriyatan ba'duha min ba'd." Keturunan akan mengikuti pokok keturunannya terus. Asy-Syaikh Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di mengatakan bahwa ay hasalat tanasubu والتشاكل بينهم في الخلقة والأخلاق الجميلة. Akan terjadi kesesuaian, kesamaan di antara pokok keturunan dengan keturunan-keturunannya di dalam bentuk rupa dan di dalam kelakuan, akhlak yang baik. Maka perhatikan, sebesar baktimu kepada orang tuamu, sebesar itu bakti anakmu terhadapmu. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Ibnu Musayyib rahimahullah. Dan beliau meninggal tadi pada tahun berapa? 94 Hijriah. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ada perkataan menarik juga dari Sa'id bin Musayyib. Beliau terkenal dengan rasa takutnya. Sampai di setiap majlis beliau sering mengatakan, Allahumma sallim sallim. Ya Allah, selamatkan, selamatkan. Ini yang mengenal akhirat seperti ini. Ya. Sampai-sampai Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Lau ta'lamuna ma a'lam, labakaitum katsiran wa la dhahiktum qalilan." Kalau seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui dari sulitnya kehidupan akhirat, niscaya kalian akan sedikit tertawa, banyak menangis. Banyak meminta keselamatan untuk kehidupan akhirat. Allahumma sallim sallim. Lihat kebiasaan para sahabat, para ulama, senantiasa cara berpikirnya seperti yang saya ungkapkan tadi, bahwa cara berpikir seorang muslim bagaimana dia selamat di kehidupan setelah kematian. Jamkan itu baik-baik. Apapun yang kita lakukan, yang kita ucapkan, yang kita hadapi, yang kita lalui dalam kehidupan kita, bagaimana itu semua menjadikan kita selamat di kehidupan setelah kematian. Dan memikirkan yang seperti itu, Pak, permasalahan-permasalahan yang ringan, aku kada diherani sidin, kada jadi masalah. Ya, sidin merangut terus lawan aku, bukan urusan. Yang menjadi urusan kita bagaimana Allah ridha kepada kita setelah kita mati. Akan meringankan permasalahan kehidupan-kehidupan dunia. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan bahwa Qatadah bin Da'amah Sadusi menuturkan, aku bertanya kepada Ibnul Musayyib, seseorang yang terkena sihir. Terkena sihir maksudnya dia mendapatkan sihir dari orang lain. Dan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, atau diguna-gunai tidak dapat menggauli istrinya. Dan ini yang didapati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sihir yang paling terberat. Hendak menggauli, kayaknya sudah tadi. Kenapa terberat, Pak? Jenis sihir seperti itu. Karena akhirnya syahwatnya menumpuk, tidak bisa disampaikan, tidak bisa disalurkan. Dan ini menyiksa sekali. Ya. Dan itu adalah sihir tingkat tinggi, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mendapatkan musibah kecuali musibah yang paling berat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asyaddun nasi bala'an al-anbiya, tsumma al-amsal fal amsal." Manusia yang paling berat ujiannya adalah para nabi, kemudian orang-orang setelahnya, kemudian orang-orang setelahnya. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yubtala ar-rajul 'ala hasabi dinihi, fa in kana fi dinihi salabatan fa yubtala ala salabatihi, fa in kana fi dinihi riqatan fa yubtala ar-rajulu ala hasabi dinihi," ay kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Seseorang akan diuji sesuai dengan keimanannya. Kalau keimanannya tebal, kuat, maka dia diuji dengan ujian yang berat. Kalau keimanannya tipis, ringan, maka diuji sesuai dengan jenis keimanannya. Atau seperti itu perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi diguna-gunai tidak dapat menggauli istri. Makanya, Pak, orang melakukan kesyirikan itu mengumpulkan dua hal. Kesyirikan dan kezaliman. Kesyirikan kepada Allah, berbuat zalim kepada Allah, dan kezaliman terhadap makhluk-makhluk Allah. Maka dia sangat tercela perbuatan sihir tersebut. Apakah boleh disembuhkan dengan nusrah? Nah, itu pertanyaannya yang disampaikan kepada Sa'id Ibnul Musayyib rahimahullahu taala. atau dengan cara lain? Maka Sa'id bin Musayyib menjawab, tidak apa-apa hukumnya. Nah, lihat Pak, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, tidak apa-apa hukumnya, karena yang mereka inginkan ialah hanyalah kebaikan dan menolak mudarat. Perhatikan baik-baik, sebagian orang akhirnya berpendapat, oh Ustaz, berarti kita punya sandaran seorang tabi'i terkenal, ahli fikih di kota Madinah, mengatakan musyrah tidak mengapa. Mengobati sihir dengan sihir lagi tidak mengapa. Mengobati orang yang kesurupan jin dengan mendatangkan jin lagi tidak mengapa. Ya, saya pernah para ikhwah mendapati kejadian nyata. Waktu itu saya dari Madinah libur, masih kuliah, kemudian tinggal di Jakarta. Di Jakarta dia yang minta ruqyah, kebetulan bawa zam-zam. Kemudian orang ini kenapa diruqyah? Ya, perhatikan. Dia kecelakaan, kepak betisnya terbelah. Kemudian terasa sakit sekali. Kemudian diundang seorang yang pintar menurut orang-orang bodoh. Ya, akhirnya diobati oleh orang yang dianggap pintar ini, akhirnya terasa tidak sakit kembali, tidak sakit lagi. Cuma dia mendapati penyakit yang lebih parah. Setiap kali berdiri menghadap kiblat ingin sholat, dia lupa Al-Fatihah. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, dan ini kejadian nyata, dan saya langsung praktekkan itu. Coba sekarang, dan itu perempuan, coba sekarang saudari wudu, kemudian berdiri menghadap kiblat. Berwudu dia, berdiri menghadap kiblat, kemudian takbiratul ihram, habis itu dia batal. Enggak bisa Ustaz, enggak hafal. Ketika dia suruh duduk, kemudian suruh Al-Fatihah, artinya tidak ingin sholat, dia lancar. Kejadian nyata. Akhirnya diruqyah. Kemudian ketika diruqyah, dalam pembacaan surah Al-Baqarah, kemudian di ayat kursi dan dua ayat terakhir dari surah Al-Baqarah, dia begitu merasakan rasa sakit. Kemudian setelah selesai ruqyah, waktu itu istri ada di dalam, karena diruqyah di dengan tabir atau hijab, istri saya ada di dalam. Dia bertanya kepada istri saya, wahai Ummu Fulan, tadi lihat gak dari perut saya keluar seekor tikus? Itu yang dimasukkan oleh orang yang pintar menurut orang-orang bodoh tadi. Itulah yang disebut dengan nusrah, menghilangkan sihir atau rasa sakit dengan sihir yang ada. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya nusyrah. Nah, di sini Sa'id bin Musayyib mengatakan tidak apa-apa hukumnya. Oh, berarti boleh, Ustaz. Maka kita katakan karena yang mereka inginkan hanyalah kebaikan dan menolak mudarat. Maka di sini para ulama menjelaskan bahwasanya yang boleh dari nusyrah adalah yang di dalamnya terdapat kebaikan. Dan sihir tidak sama sekali terdapat kebaikan. Makanya nusrah yang dengan maksud menghilangkan pengaruh sihir dengan sihir yang lebih kuat, ini diharamkan, tetap diharamkan. Karena yang dimaksudkan oleh Sa'id bin Musayyib rahimahullah adalah nusrah yang dengan ruqyah-ruqyah yang benar berdasarkan dari Al-Quran dan Sunnah, karena hanya menginginkan kebaikan dan menolak mudharat. Ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Sedangkan sesuatu yang bermanfaat itu tidaklah dilarang. Di sini terdapat pelajaran menarik bahwa meruqyah boleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man arada an yanfa'a akhahu falyaf'al." Siapa yang ingin memberikan manfaat kebaikan kepada saudaranya, hendaklah dia lakukan. Boleh melakukan ruqyah terhadap orang lain. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedikit menyinggung tentang tadi, digunai-gunai tidak dapat menggauli istrinya. Para ikhwah, perhatikan baik-baik, ini pelajaran menarik dan sudah saya kupas ketika membahas tentang sihir. Bahwa ilmu pertama kali yang dipelajari tukang sihir, atau dalam kata lain, tanda bahwa ilmu itu adalah sihir, bagaimana bisa menyatukan suami istri yang ingin berpisah atau memisahkan suami istri yang ingin bersatu? Ya, garis bawah itu baik-baik. Tanda ilmu itu adalah sihir yang diharamkan. Bacaan-bacaan, jampi-jampi, praktek-praktek yang tujuannya menyatukan istri yang ingin berpisah dengan suaminya atau memisahkan istri yang ingin bersatu dengan suaminya. Dengan dalil surah Al-Baqarah ayat 102. Wa fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi wa ma hum bidharrina bihi min ahadin illa bi'idznillah. Maka mereka manusia belajar dari dua malaikat tersebut ilmu. Yang pertama kali dipelajari ilmu apa? Pelet. Ilmu pelet. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, pelet itu apa? Ada yang tahu? Lain bahasa Banjar. Pelet. Getah. Minyak dari ikan duyung untuk memikat hati orang. Dari mana dapat duyungnya? Pesona, pikat karena kagum akan sesuatu. Kata-kata manis untuk mengambil hati dan sebagainya. Bujukan. Itu pelet. Sama yang sebagaimana saya sebutkan. Apabila yang dipelajari itu ilmu pelet, pengasih. Ya. Ilmu pengasih, yaitu suami istri yang sudah ingin berpisah dipelet jadi mau. Seorang perempuan ketika dilamar oleh seorang lelaki, lelakinya dia tahu agamanya buruk, akhlaknya buruk, perempuan tersebut menolak, dipelet jadi mau. Bahkan beliuran melihat lelakian tersebut. Ya. Ini para ikhwah, ilmu tersebut pasti sihir. Siapapun yang mengajarnya, entah dia yang disebut ustaz, tuan guru, habaib, bukan urusan. Pian mengajari pelet, berarti tukang sihir. Ya, kalau ada praktek-praktek buhul, diikat-ikat, dijampi-jampi, ditiup-tiup untuk menyatukan yang ingin berpisah, memisahkan yang ingin bersatu, maka itu disebut dengan apa? Tukang sihir. Makanya faedah tadi yang kita bisa ambil, ilmu pertama yang dipelajari oleh tukang sihir memisahkan antara suami istri. Dalilnya surah Al-Baqarah ayat 102. Dan pelajaran yang kedua, memisahkan antara suami istri adalah target operasinya iblis. Sebagaimana hadis riwayat Imam Muslim, inna iblisa yadhau 'arsyahu 'alal ma, sesungguhnya iblis meletakkan arusnya di atas air. Thumma yab'atsu saraya, kemudian iblis mengutus pasukan-pasukannya. Kemudian yaji'u ahaduhum, datang salah seorang pasukan dari iblis mengatakan fa'altu kada wa kada, aku telah melakukan ini dan ini. Kata iblis, ma fa'alta syai'an, kembali lagi, engkau belum melakukan apapun. Kemudian datang orang yang dekat dengan iblis, fa'a'adhamuhum fitnatan aqrabuhum manzilatan 'inda iblis, yang paling besar godaannya terhadap manusia adalah yang paling dekat kedudukannya dengan iblis. Kemudian dia mengatakan, iblis mengatakan kepada orang tersebut atau kepada pasukannya tersebut, ma fa'alta, apa yang telah engkau kerjakan? Maka si pasukan ini mengatakan, ma taraktu hatta farraqtu bainahu wa baina imra'ati, tidaklah aku tinggalkan dia sampai aku pisahkan dia dengan istrinya. Target operasi iblis adalah memisahkan suami istri. Maka para ikhwah, para suami, jangan sedikit-sedikit berkata cerai. Awas si kemenganga, ku cerai kamu. Kemenganga cerai ya pak? Alhamdulillah. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya? Maka perhatikan baik-baik, itu target operasi iblis. Kita ambil dari kata-kata tadi, atau diguna-gunai tidak dapat menggauli istrinya. Dan Faedah ketiga ada di kata-kata itu, bahwa mungkin dan dimungkinkan dengan kemungkinan yang besar, siapa yang sudah munyak dengan bininya, bisa-bisa itu kena guna-guna. Hati-hati. Ya. Di masjid santun, sopan, apalagi dengan orang-orang, apalagi dengan ustaz. Nggih ustaz, ada yang ulun bisa bantu? Di rumah kayak singa meraung-raung. Ya. Ini para ikhwah, jangan-jangan dia kena guna-guna. Perhatikan, yang pergaulannya di atas ranjang, ritmenya tidak sering, itu hati-hati. Kenapa saya masuk kamar karena nyaman lalu? Itu nang dilihat lagi, itu nang. Subhanallah. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya sering mengatakan, ada seorang suami kalau istrinya lagi sakit, dia mengatakan, wahai istriku sabar, kita sudah berobat sana sini, tapi di dalam hatinya membatin, ya Allah lah kasih. Wafatkan masih banyak yang mengantri. Begitu juga seorang istri, istri kadang-kadang timbul pertanyaan langsung datang ke saya di majlis. Ustaz, bolehkah saya berdoa kepada ya Allah, masukkan saya ke dalam surga? Tapi kalau saya masuk surga dan suami saya masuk surga, jangan tamukan kita lagi. Pas bertamu di surga, biar pulang, kenapa ke sini? Allahu Akbar. Ya ikhwah, di surga tidak ada kesedihan, tidak ada keberatan, tidak ada iri, dengki, semuanya senang. Ucapannya semua subhanallah, alhamdulillah. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah. Kita lanjutkan sedikit lagi waktu kita, habis itu kita masuk kepada pertanyaan. Qala Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, an-nushratu halu sihri 'anil mashhur wa hiya naw'an, halun bi sihrin mithlihi wa huwa alladhi min 'amali syaitan. وعليه يحمل قول الحسن فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب فيبطل عمله من عن المسحور والثاني أن نشره بالرقية والتعويذات والأدوية المباحة فهذا جائز. إمام ابن قيم الجوزية رحمه الله. Perhatikan di situ tulisannya Ibnul Qayyim. Yang pertama yang saya ingin kupas, Ibnul Qayyim bukan nama, tapi itu panggilan atau lebih tepat gelar. Namanya siapa? Siapa yang tahu? Yang tahu ulun bari minyak wangi. Mudah-mudahan kada habis minyak wangi. Oh, habis. Hah, siapa yang tahu namanya? Ibnul Qayyim Muhammad namanya. Bin Abi Bakar kalau tidak salah. Muhammad bin Abi Bakar. Lalu Ustaz, yang kedua, kenapa dikenal dengan Ibnul Qayyim? Sebelum ditanya itu, apa dulu makna Ibnul Qayyim? Saya sering menyatakan ini, Ibnu itu artinya anak lelaki. Al-Qayyim artinya adalah pengawas sekolah. Ya. Jadi bapaknya itu pengawas sekolah di daerah Jauziyah. Kalau kita pengawas sekolah pengurus dalam gitu. Ini namanya, nama daerahnya Jauziyah. Makanya disebut dengan Ibnul Qayyim, Ibnu Qayyimil Jauziyah. Ya. Sedangkan nama beliau adalah Muhammad, dan beliau ulama Islam abad ke-8 Hijriah. Dan beliau muridnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Dan beliau terkenal dengan ulama yang sering memperhatikan hati. Beliau mengatakan a'malul qulub a'wamu min a'mal jawarih. Perhatikan ini penting sekali. Amalan hati lebih besar, lebih agung dibandingkan amalan lahiriah. Kita ruku, sujud, ya. Tetapi hati dan perasaannya tidak ruku dan tidak sujud, tidak manfaat. Maka amalan lahir, amalan batin lebih utama dibandingkan amalan lahir. Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala mengatakan nusrah ialah penyembuhan seseorang yang terkena sihir. Nah, ini pengertian beliau. penyembuhan seseorang yang terkena sihir. Dan kita sudah sebutkan Abu Sa'adat lebih condong kepada penyembuhan seseorang yang terkena kemasukan jin. Sihir yang dimaksud adalah kemasukan jin. Itu Nusrah lebih spesifiknya ke situ. Ya. Pertama, dengan menggunakan sihir pula. Jadi ada orang kena sihir, orang kemasukan jin, didatangkan oleh sihir pula. Didatangkan jin lagi, karena jin itu seperti manusia, Pak. Misalkan kalau di manusia, di dalam kedudukan, itu ada tentara biasa. Ada yang di atasnya, Pak, jenderal. Di atas jenderal, perda. Ya, sebelum jenderal, mayor. Ya, pokoknya ada tentara biasa, kemudian mayor, ada kemudian jenderal, ya, dan semisalnya. Nah, ketika yang masuk ke dalam tubuh manusia ini adalah seorang tentara biasa, didatangkan tukang sihir, dia membawa jin jenderal. Maka jin yang tentara biasa ini kabur, masuklah tentara jenderal tersebut. Sembuh dia, persis seperti yang terjadi tadi, yang kecelakaan tadi. Sembuh dia, tidak ada rasa sakitnya, tapi suatu ketika dia akan minta imbalannya. Maka para ikhwah, dalam meruqyah itu hati-hati, terutama orang yang kesurupan jin. Saya pernah meruqyah orang Sri Lanka, waktu itu di Arab Saudi. Jadi meruqyah, saya tidak paham apa yang dia bicarakan. Ternyata ketika habis meruqyah saya tanya, tadi dia yang ngomongin apa? Dia nyebut kamu sapi. Sapi saya. Ya. Kemudian dia minta untuk saya akan keluar, kata jin ini, saya akan keluar dari tubuh ini tapi bawa saya ke gereja. Maka para ikhwah, jangankan membawa ke gereja, disuruh menoleh saja tidak diperbolehkan. Karena permasalahannya bukan masalah gereja ataupun menoleh. Ya, jangankan bawa gereja, disuruh memberikan satu korek api saja, disuruh membawakan untuk misalnya, itu jangan mau. Meskipun pian berjualan untuk, jangan. Kenapa? Karena yang dicari adalah ketaatan seseorang pada jin itu. Itu yang dicari oleh jin. Dia menang disebabkan itu. Nah, kepada ikhwan, tidak boleh halus sihir anil masur bin bisihir. Tidak boleh mengobati orang yang terkena sihir dengan sihir, karena itu nusrah. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah, dengan menggunakan sihir pula. Dan inilah yang termasuk perbuatan setan. Dan pendapat Al-Hasan tersebut dapat dimasukkan ke dalam jenis ini. Apa pendapat Al-Hasan Al-Basri yang tadi saya sebutkan? Yaitu an-nusrah minas sihir. Nusrah termasuk daripada perbuatan sihir, yaitu yang minta bantuan dengan jin dan praktek-praktek sihir. Karena orang yang menyembuhkan dan orang yang disembuhkan mengadakan pendekatan kepada syaitan dengan apa yang diinginkannya. Ini tidak diperbolehkan. Sama di tengah masyarakat yang terjadi adalah seperti orang sakit amandel. Kemudian dimasukkan ke dalam hintalu. Ya, dimasukkan ke dalam hintalu. Hintalu itu pian cari di kamus mana saja kada ada. Hintalu. Subhanallah. Dimasukkan ke dalam telur, akhirnya dibuka telurnya, kemudian ada darah-darahnya. Ini sihir. Contoh yang lain lagi, orang sakit kesurupan. Kemudian jinnya dimasukkan ke dalam kambing. Ini sihir dan kezaliman. Kambing, apa salah kambing? Alhamdulillah minasyaitanir rajim. Ya? Pendekatan kepada setan dengan apa yang diinginkan, sehingga dengan demikian perbuatan setan itu gagal memberi pengaruh terhadap orang yang terkena sihir. Kedua, penyembuhan dengan menggunakan ruqyah, ayat-ayat ta'awudz. Ruqyah artinya bacaan-bacaan yang sesuai dengan Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul. Dan ketika Syekh Profesor Dr. Syekh Ali bin Ghazi At-Tuwaijiri, profesor tafsir dan tentang seni yang persis di masjid ini membahas tentang kupas tuntas berobat dengan Al-Quran, beliau menyebutkan bahwa semua ayat Al-Quran asal hukumnya adalah sebagai pengobat. Sebagai pengobat. Semua ayat Al-Quran. Mau dari mana saja kita baca. Cuma di sana ada ayat-ayat yang memang dibaca oleh Rasulullah SAW untuk mengobati. Seperti Al-Fatihah, seperti surat-surat Ta'awudz, Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Seperti ayat kursi, dua ayat terakhir dari surah Al-Baqarah itu lebih kuat dibandingkan ayat-ayat yang biasa. Ya, tapi secara umum Al-Qur'an syifa wa huda. Penyembuh, mengobat dan juga petunjuk. Ayat-ayat ta'awudz, apa maksud ayat-ayat ta'awudz? Yaitu yang di dalamnya ada minta perlindungan. Ta'awudz itu artinya minta perlindungan, seperti surat isti'adzah atau surat mu'awwidzat, yaitu surat minta perlindungan. Surat apa itu para ikhwah? Al-Falaq dengan An-Nas, karena di dalamnya minta perlindungan. Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Obat-obatan dan doa-doa yang diperkenankan cara ini hukumnya jaiz, boleh. Ya. Jadi di sini nusrah ada dua macam. Kita baca kandungan bab ini secara cepat. Larangan terhadap nusrah. Ingat, larangan terhadap nusrah yang mana? Yang berbau sihir, minta perlindungan, pertolongan dari syaitan. Yang kedua, perbedaan antara macam nusrah yang dilarang dan yang diperbolehkan. Dengan demikian menjadi jelaslah masalahnya. Insya Allah sudah bisa dipahami. Alhamdulillah, satu malam selesai satu bab. Demikian, wallahu a'lam, sallallahu nabi Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin. Silahkan jika ada yang ingin diperjelas ataupun dipertanyakan atau ada yang ingin menambahkan. Nah, tafadhol. Yang langsung, saya ingin langsung, silakan mas, belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebutkan nama dulu ya mas. Kasbul Anwar Ustaz. Oh iya. Nah. Silakan. Pertanyaan pertama adalah masalah salat sunat sebelum subuh. Apakah setelah azan subuh kita datang ke masjid, kan tadi dikatakan langsung sholat ba'da subuh ya. Bagaimana dengan sholat tahiyatul masjid? Apa boleh dijalankan? Yang kedua, apakah perlu diganti ketika nama seseorang setelah belajar ternyata adalah nama salah satu nama setan mungkin namanya. Seperti? Nama setan. Seperti? Maswat misalnya. Maswat. Maswat. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama yaitu bagaimana kondisi tahiyatul masjid ketika kita datang sudah azan subuh. Maka jawabannya adalah solusi, saya berikan solusi. Bapak datang setelah azan subuh, kemudian sholat dua rakaat dengan niatan qobliyah subuh. Dan itu sudah mencukupi tahiyatul masjid. Ini yang disebut oleh para ulama dalam masalah fikih al-ishraq fin niyah. Masalah mensyarikatkan amalan dalam satu perbuatan. Atau mensyarikatkan niat yang banyak dalam satu perbuatan. Jadi solusi yang saya kasih adalah Bapak datang kemudian sholat qobliyah subuh, dan itu sudah mencukupi sebagai tahiyatul masjid. Kenapa? Karena fungsi tahiyatul masjid adalah kita masuk masjid, menghormati masjid, dan tidaklah duduk kecuali sudah mengerjakan sholat dua rakaat. Dan itu sudah terwakili dengan mengerjakan dua rakaat sebelum subuh tadi. Dan bukankah orang yang datang pas sudah iqamah, dia langsung ikut imam, tidak mesti harus tahiyatul masjid dulu? Karena sudah mencukupi. rakaat-rakaat yang dia ikuti bersama imam tadi sebagai tahiyatul masjidnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusalli raka'atain." Jika salah seorang dari kalian masuk ke dalam masjid, maka janganlah ia duduk sampai dia sholat dua rakaat. Wallahu a'lam. Kemudian tentang pergantian nama, apakah wajib mengganti nama kalau nama tersebut konotasinya buruk? Iya, wajib jika konotasinya buruk. Seperti misalkan nama-nama yang buruk. Dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, dalam sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah mengganti nama seseorang yang buruk konotasinya ataupun maknanya. Seperti misalkan harb, perang. Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma, ketika dilahirkan oleh ibunya, bapaknya yaitu Ali bin Abi Thalib ingin menamainya Harb. Ditanya oleh Rasulullah, "Bima asmaita?" Dengan apa nama kamu namai anakmu ini? "Dengan Harb," kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "fahuwal Hasan." Maka dia adalah Al-Hasan, diganti oleh Rasulullah. Kemudian keluar lagi Husain radhiyallahu anhuma, maka dengan apa engkau namai? "Harb" lagi. Maka fahuwal Husain, makanya menjadi Al-Hasan dan Al-Husain. Ada di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam namanya Mur, pahit. Diganti oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan nama yang baik. Ada di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam Hazin, orang yang sedih, diganti oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan Surur dan semisalnya. Dan kebiasaan Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah at-tafa'ul bil asma. Beliau optimis, mempunyai rasa optimis dengan nama. Seperti misalkan ketika perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah yang datang adalah Sahal. Sahal bin Abdullah kalau tidak salah, atau Sahal bin Sa'ad. Sahal bin Sa'ad As-Sa'id atau Sahal bin Abdullah As-Sa'id. Yang jelas namanya Sahal. Maka kata Rasulullah SAW, siapa yang datang dari utusan kaum Quraisy ingin mengadakan perjanjian damai pada perjanjian Hudaybiyah? Kata para sahabat, Sahal. Maka kata Rasulullah SAW, inna Allah sayusahil umuran. Sesungguhnya Allah akan memudahkan urusan kita. Beliau punya optimisme dengan nama. Makanya nama jangan aneh-aneh. Ya, saya sering ditanyai nama. "Ustaz, tolong nama anak saya baru lahir. Namanya kalau bisa yang Islami. Tapi yang jarang orang bernama dengannya." Maka saya bilang Fir'aun, Ifrit, cuman jarang. Islami di dalam Al-Quran dia. Ya. Maka kalau nama yang Bapak sebutkan tadi memang nama syaitan, saya tidak tahu itu nama syaitan. Tapi kalau memang nama syaitan, maka wajib diganti karena konotasinya buruk. Ya, wallahu a'lam. Ada yang langsung lagi? Ibu-ibu ada pertanyaan? Ada pertanyaan melalui kertas, mau menanyakan apakah bila kita mengkonsumsi minyak yang telah diketahui atau minyak bintang untuk kesembuhan dari penyakit dibolehkan, apakah termasuk jimat dan lain-lain hal itu? Efeknya yang mengkonsumsi mendapat mimpi disembuhkan oleh seseorang dan besoknya hilang rasa sakitnya. Apakah perlu diruqyah? Jazakallahu khairan. Pertanyaannya berapa ini? 1, 2, 3. Maka jawabannya, saya sering ditanya tentang minyak bintang ini. Maka jika minyak bintang tersebut secara medis memang menyembuhkan penyakit medis, ya, secara penelitian ilmiah kedokteran menyembuhkan penyakit sebagaimana obat-obat sakit kepala menyembuhkan penyakit sakit kepala, obat sakit gigi menyembuhkan penyakit sakit gigi dan semisalnya, maka berarti kita boleh mengkonsumsinya. Satu. Yang kedua, tetapi jika dia adalah obat minyak yang dipengaruhi mempunyai kesaktian tertentu dan pengobatan tertentu, padahal secara medis tidak seperti itu, maka tidak diperbolehkan untuk memakainya. Kaedahnya berbunyi, sesuatu yang digunakan untuk pengobatan dan sudah teruji sebagai pengobatan, maka ini sah untuk digunakan sebagai pengobatan, sarana pengobatan, meskipun tetap bersandar yang menyembuhkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan sesuatu yang belum teruji bahwa itu mengobati, maka tidak diperbolehkan bersandar padanya. Seperti misalkan saya pernah ditanya, seseorang atau sebuah sekolah bersandar dengan garis-garis yang ada di telapak tangan untuk meramal ataupun mengetahui peserta didik murid tersebut, apakah dia periang, apakah dia aktif, proaktif, dan semisalnya. Maka saya katakan pada waktu itu belum terbukti. Maka tidak boleh percaya dengan ini, karena belum terbukti secara ilmiah. Karena ditakutkan dia percaya dengan hal yang gaib, atau dia percaya kepada sesuatu pengakuan tentang hal yang gaib. Maka sama dengan ini, kalau minyak bintang tersebut belum dibuktikan dan hanya ditengarai dia mempunyai hal-hal yang bisa menyembuhkan, maka ini termasuk daripada ditakutkan daripada sihir. Dan sepertinya pertanyaannya menuju kepada hal itu. Wallahu a'lam. Terkait masalahnya Ustadz, kadang jiwa ini punya gejolak manusiawi ketika dipuji atau disanjung orang lain, sehingga ditakutkan itu berpengaruh pada keikhlasan, sehingga menyebabkan ditakutkan membuat kita menjadi riya, yang asalnya kita biasa-biasa saja jadi biasa lain. Bagaimana menyikapi keadaan seperti ini? Maka jawabnya, pertama, berusaha untuk ikhlas. Dan orang yang ikhlas tandanya adalah tidak menginginkan pujian, satu, dan tidak ingin mendapatkan hadiah dari manusia, dua. Jadi berusaha. Man yatasabbar yusabbirullah. Siapa yang berusaha sabar, Allah akan membuat dia sabar. Innamal hilmu bitahallum wa innamal ilmu bitaallum. Sesungguhnya sabar itu dengan berusaha sabar, dan ilmu itu didapat ketika dia belajar. Maka ketika dia ikhlas, dia berusaha ikhlas, memurnikan niat ibadahnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak ingin pujian, tidak ingin hadiah dari manusia. Yang kedua, kiatnya agar dia senantiasa tidak suka dipuji adalah ingat bahwa orang-orang yang memuji dia, pujian itu relatif. Ada yang memuji dia, ada yang sangat membenci dia. Pujian manusia relatif. Adapun pujian Allah tidak relatif. Maka carilah pujian Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ingatlah bahaya orang-orang yang riya di akhirat kelak. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, idza juziyan nasu bi a'malihim, jika manusia diberikan pahala sesuai dengan amalnya, ya, maka qila lil mura'in, dikatakan kepada orang-orang yang riya, perhatikan nih, dikatakan kepada orang-orang riya, idhabu ila alladhi kuntum turauna fi, pergi kalian kepada orang-orang yang kalian riyai. Fahal tajiduna indahum jazaan, apakah kalian mendapati di sisi mereka pahala? Enggak mungkin dapat pahala dari orang-orang yang kalian riyai. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari penyakit riya. Apakah hizib yang sering dilantunkan di masjid umum hanya sekedar wirid karangan syekh-syekh tertentu, atau termasuk buhul karena mereka memotong sebagian ayat Al-Qur'an dengan sesuatu yang lain? Dan jika buhul, apakah harus kita bakar jika mempunyai hal tersebut? Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama, bacaan-bacaan yang ditanyakan harus spesifik. Saya tidak bisa menjawab dengan sesuatu yang mujmal, yang umum. Harus spesifik. Apa yang dibaca di masjid-masjid umum? Kemudian masjid Imam Syafi'i bukankah masjid umum juga? Ya, jangan sampai menjadi eksklusif dalam beribadah, dalam menjadi kaum muslimin. Masjid Imam Syafi'i, masjid umum, masjid kaum muslimin. Mungkin bisa dikatakan masjid lain, ya, atau masjid yang menyebutkan lantunan-lantunan sebelum azan. maka harus spesifik apa yang dilantunkan, baru kita bisa menghukuminya. Para ulama mengatakan al-hukmu ala syai' far'un an tasawwurihi, menghukumi sesuatu itu adalah gambaran atau bagian dari penggambarannya. Kita bisa menjawab jika digambarkan dengan sejelas-jelasnya. Kemudian hukum menggabung-gabung ayat, maka ini penghinaan terhadap ayat Al-Quran, ya, alif lam mim, kemudian digabung dengan ayat yang lain, dipotong lagi ayat yang lain, digabungkan, dijual, dipotokopi, dijual. Ini penghinaan terhadap Al-Quran, dan ini tidak diperbolehkan. Dan itu termasuk perbuatan yang mengada-ngada dalam agama Islam, karena belum ada contohnya dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana cara menasmiyahi, menamai anak sesuai dengan sunnah? Apakah memberi nama anak harus mengadakan selamatan sementara orang tua tidak mampu mengakikahi sang anak? Tidak harus selamatan. Kemudian pengertian selamatan itu apa? Ya, mentasmiyahi anak sangat mudah. Aku namai engkau dengan Abdurrahman, selesai. Ya, aku namai engkau dengan Abdullah, asmaituka Abdullah, selesai. Begitu saja menasmiyahi anak. Ya. Adapun proses mungkin yang tersebar di masyarakat, yaitu mengundang orang, kemudian ada makanan, ada tapung tawar, ada lapai-lapai. Lawas benar kadang menyebut lapai itu. Di lapai-lapai itu, ya, para ikhwah yang dirahmati, ada beberapa perkara yang memang disunnahkan, ada yang tidak ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka kalau ditanya bagaimana cara mentasmiyah anak, namai saja sudah selesai. Nah, kemudian timbul, siapa yang harus menasmiyahi? Apakah orang tuanya ataukah orang yang dianggap orang saleh, orang beriman ataupun seorang ahli agama? Maka tidak harus. Orang tuanya bisa, kemudian orang yang dianggap saleh, orang yang ahli agama pun bisa, sebagaimana para sahabat membawa anak-anaknya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian dinamai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan apa yang beliau lakukan atau yang beliau dapatkan wahyu darinya. Tidak mengapa itu dilakukan, ya. Intinya menamai anak tidak susah dan tidak harus berundangan. Tidak harus mengeluarkan biaya yang begitu banyak. Yang mungkin mengeluarkan biaya adalah ba'akikah. Akikah ini pun tidak mesti harus, ya, kita memasak kemudian dibagikan. Tidak. Akikah kita sembelih kambing, kemudian kita bagikan dagingnya yang masih utuh belum dimasak, bisa juga. Kita masak, kita bagikan juga bisa juga. Tidak ada ketentuan khusus dalam perkara ini. Yang penting dia mengakikahi anaknya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan berkenaan dengan akikah, karena ditanya ulun berundangan, insyaallah insyaallah malam Ahad pas kajian tematik di masjid kita berakikahan atas Abdurrahman, anak saya yang keempat. Mudah-mudahan seluruh anak kaum muslimin menjadi qurratu ain, menjadi dzurriyyatun salihah dan thayyibah. Baik, ada yang lain? Silakan. Terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, yang ingin saya tanyakan, apabila ada seseorang yang pernah berkoalisi dengan jin semasa hidupnya. Koalisi? Ya, Ustaz. Namun dia belum sempat bertaubat dan sudah dipanggil oleh Allah. Nah, itu ternyata anak cucu keturunannya itu ada yang diganggu oleh jinnya itu. Nah, itu apakah ada hubungannya dengan kesalahan orang tuanya terdahulu? Nah, itu yang saya tanya, Ustaz. Terima kasih jazakallahu khair atas jawabannya. Pertama, sebelum saya jawab pertanyaannya, saya ingin mengomentari kata koalisi dulu. Para ikhwah, berkoalisi berarti adalah saling tolong-menolong, saling bersatu, saling meminta bantuan dengan yang lainnya. Ini tidak diperbolehkan dalam agama Islam. Rasulullah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa annahu kana rijalun minal ins ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa." Sebutkan dalam surat Al-Jin. Dan sesungguhnya ada sebagian dari manusia meminta perlindungan dengan sebagian dari jin, maka tidaklah menambahkan kepada mereka kecuali kerugian. Maka sebaik apapun jin, tidak bisa kita berkoalisi, bersatu, meminta pertolongan, meminta bantuan, dan berinteraksi kecuali satu hal, yaitu mendakwahi mereka. Tidak bisa kecuali mendakwahi mereka, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW di dalam cerita surat Al-Jin. Wa annahu kanu rijal min al-ins inna sami'na, sesungguhnya kami telah mendengar, yaitu dari Nabi Muhammad SAW. Artinya Nabi Muhammad SAW berinteraksi dengan jin hanya sebatas untuk mendakwahi. Makanya kalau ada di acara-acara televisi, ya, seorang dijadikan media, kemudian dimasukkan jin di situ, kemudian akhirnya menjadi kerakah, menjadi bencongkah, yang menonton tengah-tengah pulang, dimulinya hakun, si bin dapat duit ke itu. Ya, ini para ikhwah, ini tidak benar. Di samping itu settingan, dan kalau itu benar, diharamkan dalam Islam. Diharamkan. Tidak diperbolehkan untuk bersatu ataupun berinteraksi dengan jin kecuali dalam rangka mendakwahinya. Dalam perihal ruqyah juga begitu, ya. Ketika di ruqyah ngobrol sama jin, ya itu namanya siapa? Sudah berapa tahun hidupnya? Hidup di mana? Makan apa? Ngapain? Ya, ini tidak diperbolehkan pada ikhwan. Mendakwahi sampai dia masuk Islam, selesai. Kalau seandainya jin itu menawarkan, kalau nanti ada apa-apa panggil saya, ya, panggil saya. Ini jangan boleh, tidak diperbolehkan. Meskipun dia sudah masuk Islam, wa ma adrak ya akhi. Siapa yang tahu dia masuk Islam beneran, dia soleh sebagai jin soleh, bukan namanya soleh ya, dan bukan soleh jin, ya. Dia beriman. Benar atau tidak benar kita tidak tahu. Innahu yaraka huwa wa qabiluhu min haitsu la tarunahu. Sesungguhnya mereka melihat engkau dan kabilahnya melihat engkau di arah yang tidak engkau ketahui. Kemudian para ikhwah, pertanyaannya adalah apakah anak cucu keturunannya ini ketika diganggu jin itu hasil dari perbuatan orang tuanya? Maka jawabannya adalah jika orang tuanya tersebut melakukan tumbal, maka bisa jadi itu hasil dari perbuatan orang tuanya. Dan itu ujian bagi si anak. Bukan anaknya yang menanggung dosa orang tuanya, bukan. Tetapi orang tuanya membuat perjanjian dengan jin. Dan itu keburukan orang tua yang melakukan kesyirikan. Dia akan membahayakan keturunannya. Beda dengan orang tua yang bertauhid dan istiqamah di atas tauhid. Allah berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Sesungguhnya orang yang mengucapkan Rabb kami Allah, kemudian istiqamah, tauhid, istiqamah, mati dalam tauhid, maka tidak ada rasa takut bagi mereka, yaitu rasa takut menghadapi kehidupan setelah kematian. Dan tidak ada rasa sedih bagi mereka, yaitu karena keluarga yang mereka tinggal, anak istri mereka akan dijaga oleh Allah. Maka saya katakan, menjawab pertanyaan antum, bahwa mungkin itu tumbal yang dilakukan oleh orang tuanya, tetapi anak, sang anak tidak berdosa, dan itu ujian bagi sang anak. Wallahu a'lam. Karena dalam agama Islam Allah berfirman, la taziru waziratun wizra ukhra. Dosa tidak ditanggung oleh orang lain. Yang menanggung adalah pelaku dosanya. Cuma mungkin akibat orang tua melakukan dosa, sang anak mendapatkan keburukannya. Wallahu a'lam. Ini yang bisa kita sampaikan. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.